kitab, yaitu hadis-hadis yang tertulis tentang adab-adab tidur. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis sebelum kita membaca hadis yang dibawakan oleh penulis, ketahuilah bahwa tidur adalah kematian kecil. Tidur adalah kematian kecil. Dapat belum hadisnya? Hah? Yang punya buku ada? Ya. Tidur adalah kematian kecil. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Artinya, Allah Subhanahu wa taala yang mewafatkan jiwa-jiwa hina mautiha, tatkala dia mati. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kematian disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tidur disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kematian yang kecil. Ya, sebagai kematian yang kecil. Itu disebutkan oleh Allah di dalam surat Az-Zumar ayat 42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah memegang jiwa orang ketika matinya. Dan wallati lam tamut fi manamiha, dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Lihat. Semuanya dipegang. Tatkala dia mati, dipegang oleh Allah ruhnya. Tatkala dia tidur, dipegang oleh Allah ruhnya. Fayumsiku allati qada 'alaihal mauta. Maka dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, menahan jiwa orang yang telah Allah tetapkan kematian untuknya. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Sedangkan yang belum mati masih tidur, dia yaitu Allah lepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang telah ditentukan. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya hal itu termasuk tanda-tanda bagi orang-orang yang ingin berpikir. Ayat ini menunjukkan bahwa seorang yang tidur, dia dalam keadaan kematian kecil. Karena tadi Allah memegang ruh orang yang tidur dan memegang ruh orang yang mati. Kalau ditetapkan kematian, maka Allah tahan. Tapi kalau Allah tetapkan dia hanya tidur, Allah kembalikan lagi ruhnya sehingga dia bisa bangun kembali. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya para ulama mengatakan tidur disebut dengan al-wafatus sughra, kematian kecil. Tidur disebut oleh para ulama sebagai al-wafatus sughra. Lihat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa di dalam surat Az-Zumar ayat 42 tadi, innallaha ta'ala dzakara taufiyatain. Artinya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua kematian. Tawaffal maut wa tawaffan naum. Yaitu kematian yang memang benar-benar mati dan kematian yang tidur. Ini menunjukkan sekali lagi tidur adalah kematian kecil. Kita lanjutkan. Dan kita harus tahu bahwa tidur termasuk dari tanda kekuasaan Allah. Ini yang kedua. Tidur termasuk dari tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surat Ar-Rum ayat 23. Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar wabtigha'ukum min fadlih inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidurnya kalian di siang, di malam hari dan siang hari, dan mencarinya kalian terhadap karunia Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya di dalam hal itu terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang mau mendengar. Ini menunjukkan surat Ar-Rum ayat 23 menunjukkan bahwa tidur tanda-tanda kekuasaan Allah. Karena orang tidur sekian jam kemudian bangun lagi. Ini suatu yang sangat luar biasa. Ya. Tidak ada yang dapat melakukan ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya termasuk mukjizat yang terjadi kepada orang-orang yang tidur di goa, para pemuda, dalam surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang diberikan kekuasaan atau tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 13. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami kisahkan kepada engkau kisah mereka dengan kebenaran. Sesungguhnya mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat lagi dalam surat Al-Kahfi juga ayat 18. Allah berfirman, wa tahsabuhum ayqadan wa hum ruqud. Kalian mengira bahwasanya mereka itu hidup, bangun, padahal mereka adalah orang-orang yang tidur. Makanya di dalam ayat yang ke-19, ketika mereka bangun, dibangunkan oleh Allah, wa kadzalika ba'atsnahum, dan demikianlah kami bangunkan mereka, liyatasaalu bainahum, agar mereka bertanya di antara mereka, qala qailun minhum kam labithtum. Orang, salah seorang dari mereka bertanya, berapa lama kalian tinggal di sini? Qalu labithna yauman aw ba'dha yawm. Maka mereka menjawab, kita baru tinggal di sini sehari atau dua hari, ketiduran karena saking capeknya pergi untuk melarikan diri dari kejaran pemerintah yang musyrik, yang ingin menyiksa seluruh orang yang beriman, termasuk di dalamnya para pemuda ini. Maka qalu rabbukum a'lamu bima labithtum, Rabb kalian lebih mengetahui berapa lama kalian tinggal di sini. Ini menunjukkan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka tidur dalam waktu yang lama. Makanya tidur itu adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang masuk kepada bab yang ke-127. Bab yang pertama di dalam kitab ini. Penulis mengatakan, babun adabun naumi wal ittija'i wal qu'udi wal majlisi wal jalisi war ru'ya. Bab adab-adab tidur, berbaring, duduk, bermajlis, kawan duduk, dan mimpi. Ada berapa di sini? Adab-adab tidur, 1. Berbaring, 2. Walqu'ud, duduk, 3. Bermajlis, 4. Teman duduk, 5. Yang keenam, mimpi. Dalam satu bab ini nanti penulis Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis-hadis yang berkenaan dengan 5 hal ini. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa Islam sangat sempurna. Sampai duduk tata caranya diatur. Sampai bermajlis tata caranya ada adabnya. Teman yang dianjurkan untuk kita duduk bersamanya ada pensyariatannya. Sampai perihal mimpi. Dan inilah salah satu dari ciri ajaran Islam, yaitu semuanya diatur dalam Islam. Islam itu salah satu cirinya adalah asyumul. Syumul itu komprehensif, menyeluruh semuanya, dari akidah, ibadah, muamalah, tingkah laku diatur dalam Islam. Dan ini semakin membuat kita mengimani dan semakin yakin dengan agama yang kita anut ini, bahwa Islam adalah ajaran yang terbaik, yang paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena salah satu ciri ajarannya adalah syumul, yaitu sempurna. Tidak ada celah kecuali Islam sudah mengajarkannya. Kita baca hadis yang ke-814. Anil Bara'i bin Azib bin radhiyallahu anhuma qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza awa ila firashihi nama ala shiqqihi al-ayman thumma qala Allahumma aslamtu nafsi ilayka wa wajjahtu wajhi ilayka wa fawwadtu amri ilayka wa alja'tu dhahri ilayka raghbatan wa rahbatan ilayka la malja'a wa la manja'a minka illa ilayka amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta rawahu al-bukhari bi hadzal lafzi fi kitabil adabi min sahihi. Artinya, dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma. Al-Bara ibn Azib, beliau dan bapaknya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Al-Bara ibn Azib termasuk dari sahabat yang meriwayatkan hadis tentang pencabutan nyawa yang begitu panjang. Ya, Al-Bara ibn Azib adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan pencabutan nyawa dari Rasul, tentang hadis pencabutan nyawa dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Al-Bara ibn Azib adalah dari kaum Ansar. Dan beliau kemudian pindah ke negeri Kufah. Dan beliau termasuk daripada sahabat yang juga masyhur, terkenal. Dan Al-Bara bin Azib termasuk dari orang yang tidak ikut perang Badar karena masih kecil. Al-Bara bin Azib, beliau termasuk orang yang tidak ikut perang Badar karena masih kecil. Di dalam kitab Syiar Alamin Nubala, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, Imam Az-Zahabi Muhammad bin Ahmad bin Utsman Az-Zahabi mengatakan, Al-Bara bin Azib Ibnu Al-Harith, namanya kalau 3 Al-Bara bin Azib bin Al-Harith. Dan beliau mengatakan di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, kuntu ana wa ibnu Umar lidah. Artinya, aku dan bersama Abdullah bin Umar adalah orang yang dianggap kecil tatkala ingin ikut perang Badar. Nah, ini Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu. Dan beliau meninggal pada tahun 72 Hijriah. Sekitar umur beliau 80-an tahun. Al-Bara bin Azib bercerita, "Ghazautu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 15 ghazwatan." Aku pernah berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam sekitar 15 kali berperang, artinya ikut bersama Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian hadis yang beliau riwayatkan sekitar 305 hadis. Dan di dalam kitab As-Sahihain sekitar 22 hadis. 305 hadis berarti termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita lanjutkan. Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firasyi, jika menuju ke ranjangnya atau ke kasurnya, nama ala syiqqihil aiman, lalu beliau tidur di atas bagian tubuhnya yang kanan, jadi miring bagian kanan, thumma qala, lalu beliau berdoa. Doanya yang sekarang kita baca ini. Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja'a minka illa ilaik. Amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyika alladhi arsalt. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan lafaz ini. Dan di dalam kitab Al-Adab, dalam kitab Sahih Bukhari. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penjelasan terhadap hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menuju kasurnya, maka kemudian beliau tidur di atas bagian tubuh kanannya. Berarti menghadap ke kanan, miring, miring ke kanan. Lalu beliau berdoa, Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik. Ya Allah, Allahumma artinya ya Allah, aslamtu, aku menyerahkan nafsi diriku ilaik, kepada engkau. Ini termasuk daripada agungnya doa ini. Penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa dan juga keadaan hamba yang seperti inilah yang sangat diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, wa wajjahtu wajhi ilaik, dan aku wajahkan wajahmu kepada engkau. Kita tahu bahwasanya memang setiap muslim tatkala salat menghadap kiblat, tetapi bukan berarti Allah Subhanahu wa taala berada di arah kiblat saja. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Bukanlah kebajikan, saya ulangi, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Al-Baqarah ayat 177. Bukanlah kebajikan itu kamu menghadapkan wajahmu ke arah timur atau barat Akan tetapi kebajikan adalah kamu beriman kepada Allah dan hari akhir dan para malaikatnya, kitab dan nabi-nabi, dan memberikan harta kepada orang yang engkau cintai, sampai akhir ayat. Yang menjadi pembicaraan saya di sini adalah wawajjahtu wajhi ilaik, aku wajahkan, hadapkan wajahmu, wajahku kepada engkau. Meskipun kita tidur, kemanapun kita menghadap, dan kita memiringkan wajah kita ke arah kanan kita, meskipun itu tidak ke arah kiblat, tetapi maknanya kita wajahkan, hadapkan wajah kita menghadap kepada Allah. Karena dimanapun kita, fa ainama tuwallu wujuhakum fa thamma wajhullah, dimanapun kamu menghadapkan wajahmu, maka disitulah ada wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 115, walillahil masyriq wal maghrib fa ainama tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un 'alim. Allah memiliki bumi bagian timur dan bumi bagian barat. Dimanapun kamu menghadapkan wajahmu, maka disitulah wajah Allah. Sama wawajjah tuwajhi ilaih. Meskipun kita tatkala tidur, misalkan saya tidur di sini, kaki saya ke sana, kemudian kepala saya di sini, otomatis saya menghadap sana. Di sana bukan kiblat, maka tetap menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya. Wa fawwadtu amri ilaih, dan aku serahkan urusanku kepada engkau. Ini juga bentuk penyandaran diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menyerahkan seluruh perkara kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini persis hadis yang lain, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, nasiyati biyadik, nasibku di tanganmu. Sudah, aku serahkan urusanku kepada engkau. Dan semestinya seorang manusia seperti ini. Jangan pernah bersandar, menyerahkan urusan kepada selain Allah, walau sekejap mata. Jangan bersandar kepada orang lain, bersandar kepada diri sendiri, untuk kepentingan diri sendiri itu tidak boleh. Sebagaimana disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah fala takilni ila nafsi tarfata ain. Perbaiki seluruh urusanku, maka jangan sandarkan diriku kepada diriku. Ya. Wa fawwadtu amri ilaik, aku sandarkan urusanku kepadamu. Ini bentuk penyandaran diri. Wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku sandarkan punggungku kepadamu. Raghbatan wa rahbatan ilaik, sebagai bentuk keinginan dan rasa takut kepada engkau. Dua hal ini, rasa harap dan rasa takut, harus selalu ada di dalam diri seorang manusia. Dan ini juga bentuk penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, la malja'a wa la manja'a minka illa ilaik. Artinya, la malja'a, laja'a yalja'u, artinya masuk, tempat masuk. Artinya di sini adalah tidak ada tempat untuk tinggal, menyerahkan diri, urusan. Wala manja, anja yanju, artinya tempat untuk berlindung. Laja'a, tempat untuk masuk, untuk diam. Manja, tempat untuk mendapatkan keselamatan. Minka, dari engkau, kecuali kepada engkau. Artinya apa? Tidak ada keselamatan dari siksamu, tidak ada ketentraman dari azabmu, kecuali kepada engkau aku bersandar. Makanya setelah itu, doa ini berbunyi, amantu bikitabika alladhi anzalta, aku beriman dengan kitabmu yang engkau turunkan. wa nabiyyikal ladzi arsalta, dan dengan nabimu yang engkau utus. Hadis riwayat Bukhari dengan lafaz ini di dalam kitab Al-Adab, dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi dalam kitab Sahih Bukhari itu ada apa, kitab adab dalam Sahih Bukhari. Insyaallah bisa dipahami maksud dari doanya, dan hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diperhatikan di sini bahwa setelah diteliti, penulis mengatakan di sini hadis riwayat Bukhari dengan lafadznya, dengan lafadz ini dalam kitab adab, tetapi setelah diteliti tidak ada di dalam kitab adab, tetapi hadis ini ada di dalam kitab doa, kitab wudu, dan kitab tauhid. Ya, hadis ini ada di dalam kitab Sahih Bukhari, tapi bukan di dalam bab adab, tetapi ada di dalam kitab wudu, ada di dalam kitab doa, ada di dalam kitab tauhid dalam Sahih Bukhari. Baik. Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah? Maka seperti yang sudah saya sebutkan, seyogianya seorang muslim senantiasa bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlari menuju hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh urusannya. Urusan harta, urusan pendidikan, urusan dunia, minta kepada Allah. Biasakan, Pak, biasakan. Kalau ada masalah, ingat Allah, biasakan. Ya. Jangan ingat, ada kawan di sana, kawan mau ingat, kawan menolong. Masih ada duit. Masih ada jabatan. Biasakan. Kalau ada masalah, ingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, pelajaran yang selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah penyebab kenapa doa tidur adalah doa menyerahkan diri. Karena di dalamnya ditakutkan itu adalah batas waktu dia untuk hidup di dunia. Penyebab kenapa doa tidur, doa di dalamnya terdapat menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ditakutkan itu adalah ajalnya, batas waktunya. Ajal itu apa artinya? Ajal. Ajal itu bahasa Arab, ajalun. Batas waktu, batas. Ajal itu batas. Musamma yang sudah ditentukan. Jangan-jangan tidur itu adalah batas waktunya. Sebagaimana perkataan Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, qad yanamul insanu ala firashihi fayuhmalu min firashihi ila sariri ghaslih. Kadang seseorang tidur di atas kasurnya, ternyata dia dibangunkan dari atas kasurnya ke tempat pemandiannya. Tidak bangun karena sudah selesai. Maka ini penyebab, hikmah kenapa doa tidur di dalamnya terdapat penyerahan diri. Karena itu mungkin ditakutkan itu adalah tidurnya yang terakhir, batas waktunya. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini yaitu penyebutan wajah di dalam hadis ini, wa wajjahtu wajhi ilaik, aku hadapkan wajahku kepada engkau. Penyebutan wajah di dalam hadis ini adalah karena wajah asyraful a'dha minal insan. Wajah adalah anggota tubuh yang termulia bagi manusia. Artinya kalau wajah saja kita wajahkan kepada Allah, apalagi anggota-anggota lainnya. Jadi rahasia kenapa penyebutan wajah? Karena wajah adalah apa? Anggota yang paling mulia. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pelajaran kita bisa ambil hadis dari pelajaran dari hadis ini adalah seorang yang beribadah kepada Allah harus dibarengi selalu dengan rasa harap dan rasa takut. Ibadah kepada Allah selalu dibarengi dengan raghbah wa rahbah, rasa harap, raghbah wa rahbah, rasa takut. Karena sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, bahwa apabila ada seseorang yang beribadah, maka dia seperti burung. Kepala itu rasa cinta kepada Allah. Jika burung tidak ada kepala, mati. Maka begitulah ibadah seseorang. Jika tidak punya rasa cinta, mati ibadahnya. Hampa. Ibadahnya hanya tunai kewajiban. Yang penting ruku, sujud, selesai. Tunai kewajiban. Kalau tidak ada sayap, maka tidak bisa terbang. Kalau patah satu sayapnya, tidak bisa terbang. Orang cuma rasa harap saja dalam ibadahnya. Oh, Allah Maha Pengampun. Allah Maha... Ada perkataan menarik kemarin saya mau menerjemahkan, belum selesai. Lihat perkataan dari Abul Aliyah rahimahullah, seorang tabi'i terkenal. Perkataan disebutkan dalam kitab Az-Zuhud dari Imam Ahmad. Ini yang terjadi zaman sekarang. Beliau mengatakan, "Yati 'alan nasi zamanun takhrubu suduruhum minal Qur'an." Akan datang pada manusia suatu masa. Hati-hati manusia hancur terhadap Al-Qur'an. Hancur terhadap Al-Qur'an. Apa maksudnya? "Wala yajiduna lahu halawatan wala ladzatan." Ketika dia berhadapan dengan Al-Quran, baik dibacakan, baik membaca, mendengar, dia tidak mendapati rasa manis, rasa lezat. Biasa. "In qassaru amma umiru bihi qalu inna Allah ghafur rahim." Ini yang saya sebutkan. Kalau mereka meremehkan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran, mereka mengatakan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini kalau terlalu harap. Kalau terlalu harap. Jadi meremehkan dosa, meremehkan maksiat. "Wa in 'amilu bima nuhu 'anhu qalu sayughfaru lana inna lam nusyrik billahi syai'an." Artinya, jika mereka mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah, mereka mengatakan Allah akan ampun kita. Yang penting gak syirik. Hah? Ini apabila terlalu harap, dia akan meremehkan dosa. Sebaliknya, kalau patah sayap harap ini, yang ada cuma sayap apa? Takut. Yang ada putus asa. Ingin sholat, Allah, gak jadi. Allah, merasa belum sampai. Ini terlalu rasa takut. Berdoa tidak semangat. Kenapa? Paling gak dikabulkan, banyak dosa. Bertobat, malas. Masuk ke dalam hadis ayat Al-Qur'an, "Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wahai hamba-hambaku, janganlah orang, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas dan telah menzalimi dirinya sendiri, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa seseorang kalau terlalu rasa takut, dia akan putus asa. Saya pernah sholat di samping orang yang dia gak selesai-selesai tahiyatnya. At-tahiyat, at-tahiyat, gak selesai. Kayak seperti belum masuk, belum pas, belum rasuk obengnya, bautnya, belum pas. Akhirnya diulang-ulang. Imam terus baca. Habis salam imamnya, dia belum selesai, baru tahiyat-tahiyat saja. Akhirnya habis sholat nangis. Nangis asli. Saya mendapati orang seperti itu. Nah, ini terlalu rasa takut. Ya. Makanya di sini pelajaran menarik bahwa ibadah harus selalu dibarengi antara rasa harap dan rasa takut. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah anjuran untuk tidur di atas tubuh bagian kanan. Anjuran untuk tidur di atas tubuh bagian kanan. Baik. Kita ingin dalam majelis ini ada yang nyetor hafalan doa ini. Satu dari bapak-bapak, satu dari ibu-ibu. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa wajjahtu wajhi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyika alladhi arsal. Siapa yang hafal doa ini? InsyaAllah akan bermanfaat. Coba, ada yang hafal? Silakan. Kasih mikrofon. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, awajjahtu wajhi ilaik, fawwadtu amri ilaik rukbatan wa ruhbatan wa alja'tu dhahri ilaik. Yang lain enggak ada yang hafal. Hafalnya cuma bismika Allahumma amutu ahya. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa wajjahtu wajhi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyika alladhi arsalta. Nah, ibu-ibu, sudah hafal? Ada mic di belakang? Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa wajjahtu wajhi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa alja'tu jahri ilaik. Jahri ngaran kawan nun SD. Jahri ilaik. Rahbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja'a minka illa ilaik. La malja'a wa la manja'a minka illa ilaik. Nah, terus. La malja'a wa la manja'a minka illa ilaik. Amantu bikitabika laji anjata wa nabika laji arsalta. Ya. Nanti diperbaiki makhrajnya ya. Bukan laji, lari. Baik, yang lain laki-laki belum? Ayo. Saya ulangi sekali lagi. Allahumma aslamtu nafsi ilai wa wajjahtu wajhi ilai wa fawwadtu amri ilai wa alja'tu dhahri ilai rahbatan wa raghbatan ilai la malja'a wa la manja' minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabi wa nabiyyika alladhi arsalta. Baik, di akhir nanti saya ingin ada yang menghafal dari laki-laki. Kita baca sedikit lagi satu hadis. Hadis yang ke-815. Wa anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza ataita madja'aka fatawadda' wudhu'aka lis-shalah, tsumma ittaji' 'ala shiqqika al-aymani wa qul wa dzakara nahwahu wa fihi waj'alhunna akhir ma taqul." Muttafaqun 'alaih. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda kepadaku, "Jika engkau mendatangi kasurmu," maksudnya ingin tidur, "fatawadda, maka berwudhulah sebagaimana wudhumu untuk sholat, thumma taji', kemudian berbaringlah, 'ala syiqqikal aiman, di atas bagian kananmu, bagian badan kananmu, waqul, kemudian ucapkanlah." Nah, ucapkanlah sama, doanya sama. Jadi hadisnya ini hampir sama, tapi ada tambahan-tambahan riwayat tadi, nanti kita akan jelaskan. Wa fihi, nah di dalamnya tambahan, dan jadikanlah doa tersebut ucapan terakhirmu, yang paling terakhir yang kamu ucapkan. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di riwayat yang kedua ini ada tambahan. Apa tambahannya? Siapa yang jeli? Ada berwudu. Sebelum tidur maka hendaklah dia berwudu. Wudunya bagaimana? Wudu sebagaimana dia salat. Ya, wudu sebagaimana dia salat. Nah, nanti ada pembicaraan, "Ustaz, kalau seandainya sebelum tidur dia junub, bergaul dengan istrinya, akhirnya dia mau tidur, apakah dianjurkan untuk berwudu?" Keumuman hadis ini seperti itu. Sebelum tidur, ambillah dia air wudu sebagaimana dia berwudu untuk sholat. Kemudian tidurlah di atas bagian tubuh bagian kanan. Ini sama. Jadi tambahannya cuma berwudu. Dan ucapkanlah doa, doanya sama. Ya. Kemudian ada tambahan riwayat, jadikanlah doa tersebut paling terakhir yang kamu baca, yang kamu ucapkan. Artinya sebelum tidurnya tidak ada dia mengucapkan lain kecuali doa itu. Itu tambahan riwayat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya ingin, ini kan mulai yang baru mulai adab-adab tidur. Saya ingin kita nulisnya rinci. Jadi adab tidur, tulis begitu, adab tidur. Satu, tidur di atas apa? Berwudu dulu, ya. Satu, tulis adab tidur berwudu. Nanti sampai akhir kita hadis-hadis yang kita baca sampai akhir adab tidur itu kita runut semua. Saya ingin seperti itu, terutama yang jarang absen. Ya, penyakit penuntut ilmu itu absen. Tidak hadir selalu. Maka yang tidak pernah absen, coba ditulis nanti di akhir bab kita sebutkan adab-adab tidur. Satu, berwudu. Catat, adab tidur berwudu. Yang kedua, tidur di atas bagian tubuh kanan. Yang ketiga, membaca doa sebelum tidur. Doanya yang panjang ini. Membaca doa sebelum tidur. Yang keempat, menjadikan doa tersebut terakhir yang diucapkan. Nah, itu sudah empat adab itu. Ya, sudah empat adab dari dua hadis yang kita baca saat ini. Baik. Pelajaran secara ringkas hadis ini, yang pertama, anjuran muslim untuk tidur dalam keadaan suci. Sehingga ketika diwafatkan nanti dia dalam keadaan suci. Anjuran sebelum tidur dalam keadaan suci, sehingga tatkala diwafatkan dia dalam keadaan suci. Yang kedua, sebelum mati dianjurkan untuk membersihkan hati daripada hanya sekedar membersihkan badan. Sebelum mati dianjurkan untuk membersihkan hati daripada hanya sekedar membersihkan badan. Sebagian orang memperhatikan kebersihan badan, tapi hatinya dipenuhi dengan rasa iri, dengki, hasad, ya, maksiat, hawa nafsu. Tetapi tidak memperhatikan kebersihan hati. Maka sebelum tidur, memperhatikan kebersihan hati lebih dibandingkan hanya sekedar membersihkan kebersihan badan. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan bersuci jika bermimpi, maka bermimpi yang baik. Jauh dari mimpi syaitan. Dengan bersuci jika bermimpi dalam tidurnya, maka dia bermimpi dengan mimpi yang baik. Jauh dari gangguan syaitan. Yang selanjutnya faedah dari sisi kesehatan. Tidur di atas bagian tubuh kanan tidak memberatkan jantung. Karena jantung bagian kiri. Jika dia tidur di atas bagian kanan, maka tidak memberatkan jantung. Pelajaran terakhir dari hadis ini yaitu doa-doa dan zikir-zikir hukumnya tauqifiyah. Doa-doa dan zikir-zikir hukumnya tauqifiyah. Apa maksudnya tauqifiyah? Tidak bisa dirubah. Lafadznya ya begitu. Jumlah bilangannya seperti itu. Tata caranya begitu. Tempatnya di situ. Waktunya yaitu, ya, tidak bisa dirubah. Sebagaimana dalam hadis ini, Al-Bara' bin Azib mengatakan, "Wa bi rasulika alladhi arsalta." Padahal doanya berbunyi, "Wa nabiyyika alladhi arsalta." Ya, "Wa bi rasulika alladhi arsalta." Padahal bunyi hadisnya, doanya, wa nabiyyika alladhi arsalta. Nah, ini yang berbeda, ya. Jadi ketika ada orang menyebutkan doanya begini, wa bi rasulika. Padahal doanya wa nabiyyika. Wa bi nabiyyika. Nah, yang benar ini. Ini salah. Nah, ini menunjukkan bahwa Doa itu tauqifiyah. Apa arti tauqifiyah? Datang dari Rasulullah, tidak boleh dirubah. Ya. Doa-doa, zikir-zikir, lafadznya enggak boleh dirubah. Seperti takbiratul ihram, Allahu akbar. Orang akan merubah Allahu a'zam, enggak boleh. Kemudian subhana rabbiyal a'la, itu doa sujud. Dibaca ruku, boleh enggak? Enggak boleh. Meskipun beda subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'zam, bedanya dikit. Enggak boleh, karena waktunya sudah ditentukan oleh syariat Islam. Taib. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan dalam kajian Riyadhus Shalihin. Cukup kiranya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.